Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pripun kabari ibu-ibu? Api. Para kiai, alim ulama, kiai sepuh, mini sepuh, sedulur, sederek, sedoyo, insyaallah apik kabeh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, hadirin hadirat muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini masjid, masya Allah cantik, besar, megah. Saya nanya dulu, karena pernah saya ceramah di satu daerah, saya katakan ini adalah masjid, karena saya lihat ada kubahnya. Mari kita makmurkan. Selesai acara baru dikasih tahu, mohon maaf Pak Ustadz, ini rumah Pak Kades. Makanya saya tanya dulu. Iki apa? Madrasah. Jenenge apa? Darul Aman. Tabligh Akbar bersama Ustaz Somad dalam rangka halal bihalal, Kelurahan Besar Ponpes Darul Aman. Darul Aman, bahasa Arab. Darul Omah. Aman tentrem. Darul Aman omahe tentrem. Wonge perang. Ya ora iso. Darul Aman rumahnya tentram karena orangnya tentram. Syarat orangnya tentram adalah beriman. Itulah pokok pangkal dari segala sesuatu adalah iman. Siapa yang tidak beriman? Maka dalam Islam diajarkan sapa sing ora duwe iman melebu nang, insyaallah sing melu ngaji malam iki podo kabeh mlebu nang surga. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Bapak ibu yang hadir tadi mulai maghrib isya sampai sekarang jam 9 ini mulai tausiah, maka sampai pulang seperti jihad fisabilillah. Tapi jangan sampai gara-gara saya ngomong gitu enggak pulang sampai subuh. Engko bojone ngamuk, nelpon, assalamualaikum mas, nang di saiki jihad. Iku ora jihad, jahat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masya Allah malam ini di atas malam tanpa bintang, tak ada bintang. Kenapa? Semuanya turun ke bawah. Bapak ibu yang di bawah tidak melihat, tapi kami yang dari atas ini melihat bahwa di bawah ini banyak bintang-gebintang, masya Allah. Cuman mohon maaf saya tidak bisa melihat ke sana karena cahayanya terlalu terang, silau, tak nampak. Ini sengaja dipasang lampu ini sengaja dipasang daerah sini silau supaya saya tidak melihat perempuan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang hadir malam ini yang rezekinya tidak lancar, pokok sawitnya trek, menjadi meningkat insyaallah. Yang memberi rezeki Allah, ya Razzaq, wahai engkau pemberi rezeki, ya Fattah, wahai engkau yang membukakan segala yang kesulitan, mudahkanlah rezeki segala, engkau rezekuna fis sama, kalau rezeki kami masih tersangkut di langit, turunkan ya Allah. Wa engkau fil ardi, masih tertanam di dalam tanah, keluarkan ya Allah. Yang lajang, yang gadis, yang belum menikah, dimudahkan Allah jodoh pernikahan. Sing ngomong amin iku sing urung nikah sing wis ora. Ini yang bilang amin malah bojone wis loro. Yang sudah punya anak, mudah-mudahan anaknya selamat dari narkoba, selamat dari zina, anaknya soleh dan solehah. Mas, anaknya piro? Loro. Wedok apa lanang? Kabeh loro. Jenenge siapa? Soleh. Nomor loro Solehkah. Begitulah orang dulu memberi anak, karena nama adalah doa. Makanya berilah nama yang baik-baik. Ini namanya sudah bagus, Darul Aman. Yang ngasih nama itu siapa? Kiai. Bukan asal buat aja. Ini banyak orang sekarang buat nama asal sembarangan aja. Nama anak kamu siapa? Kristina. Dia enggak tahu itu maknanya bukan Islam. Nama anak kamu siapa? Kiau. Opo iku? Ono nang Quran, Pak Ustaz. Mana ayatnya ini? Maliki yaumiddin. Sembarang. Kasih nama itu yang bagus-bagus. Seperti apa? Darul Aman. Ini nama yang bagus. Apa itu? Menunjuk rasa. Nampaknya ada yang tidak senang Ustaz Somad ceramah malam ini. Insya Allah semuanya baik-baik, insya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini Abdul Somad ini kepalanya waktu kecil dulu yang merusak kepala Abdul Somad ini enggak banyak, bisa dihitung dengan jari. Siji loro telu papat limo. Unyil ucrit ogah Pak Raden. Unyil ucrit usro Pak Ogah Pak Raden. Tapi anak-anak bapak ibu sekarang yang merusak kepalanya, oh, 100 channel parabola, betul. Zaman dulu nonton cuma satu, TVRI. Sampai jam 9 malam dunia dalam berita. Nunggu dunia dalam berita 30 menit, 9.30. Jam 9.30 ada film. Mohon maaf, film malam ini enggak jadi karena ada laporan khusus Presiden Soeharto. Piye kabare, cek enak zamanku toh? Tertulis di gerobak truk Presiden Soeharto. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, artinya apa? Ini zaman makin luar biasa. Dulu orang kalau mau mabuk pergi ke pohon aren. Tahu pohon aren? Kolang kaling dipotong itu keluar menetes, namanya nira. Niranya diberi ragi, lalu kemudian berubah menjadi tuak. Tua inilah mabuk yang paling jelek. Diminum hari ini mabuknya sisuk. Zaman dulu orang mau mabuk begitu. Zaman sekarang anak-anak kita dirusak oleh kamput, mix-mix Budweiser, vodka. Pokoknya akeh. Semua merusak kepala anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita lepas dari narkoba, lepas dari zina. Pergaulan bebas, pacaran macam-macam. Tapi alhamdulillah di desa Kota Baru. Di desa Kota Baru nampaknya semuanya baik-baik, tidak ada laki-laki perempuan. Ada cabai rawit. Insyaallah di desa Kota Baru semuanya baik-baik. Kenapa? Karena dipisah antara laki-laki dan perempuan. Nih garis pemisah. Nih. Yang ini laki-laki semua, tak ada perempuan. Yang ini perempuan semua, ada laki-laki. Ternyata ada laki-laki yang ingin jadi perempuan, tapi tidak ada perempuan yang ingin jadi laki-laki. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, desa Kota Baru menjaga tidak disatukan laki-laki dan perempuan. Karena perempuan adalah timun, laki-laki adalah durian. Timun, durian. Kira-kira kalau timun ketemu durian, siapa yang hancur? Timun. Oleh sebab itu anak-anak ibu yang perempuan-perempuan adalah timun. Jaga timun, jangan sampai timun ketemu durian, gak pernah untung. Di atas sobek, di bawah bonyok, hancur. Apalagi kalau timunnya satu goni. Apalagi kalau timunnya satu goni, bisa jadi jus timun. Dihantam oleh durian. Apa maksudnya Pak Ustadz? Jaga anak perempuan jangan sampai kena sek bebas. Malam-malam gelap dibawa naik motor, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, melepu. Wetenge. Berapa pertanyaan yang masuk ke WA, ke SMS saya, Ustaz, apa hukumnya kalau anak mengandung lalu dinikahkan? Nikahnya sah apa enggak sah? Menurut mazhab Syafi'i nikahnya sah. Lalu yang jadi masalah? Yang jadi masalah adalah kalau dinikahkan dalam keadaan hamil, muncul 4 masalah. Siji, loro, telu, papat. Pertama, anaknya nanti kalau lahir enggak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserah, bin kardus, bin botol. 2, kalau anaknya ternyata lahir laki-laki, anak kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan, nanti anak yang pertama laki-laki itu enggak bisa jadi wali bagi adik-adiknya kalau nikah. Kenapa? Karena mereka bukan saudara seayah, mereka saudara seibu. Saudara seibu orang iso jadi wali nikah. 3, si bapak ninggal, si anak enggak dapat warisan karena mereka tidak ada hubungan nasab. 4, anak gadis cantik jelita dipinang oleh pemuda yang rupawan, si bapak enggak bisa jadi wali. Kamu enggak bisa jadi wali bagi anak ini. Kenapa? Ini bukan anakmu. Ini seanak saya, Pak Ustaz. Rambutnya sama, bulu matanya sama, air liurnya sama, ludahnya sudah dibawa ke rumah sakit di Singapura dan rumah sakit mengatakan tes DNA positif, ini memang anak kamu. DNA enggak laku, Mas Bro. Enggak laku DNA. Dan ini bukan anak saya, bukan. Tapi darahnya darah saya, kulitnya kulit saya. Tidak laku. Salah saya apa? Kamu mencoblos sebelum hari H. Kemarin semuanya nyoblos tanggal 27 bulan Juni, pemilihan gubernur Riau, Sumatera Utara, sepakat. Maka siapa yang mencoblos sebelum hari itu tidak diterima. Begitulah kenapa nasab anakmu tidak diterima menjadi anakmu, karena kesalahan yang fatal. Oleh sebab itu kita jaga anak-anak kita, tapi menjaga anak gadis satu orang, Ustaz Somad, jaga anak gadis satu orang lebih mudah jaga sapi sekandang. Betul? Banyak yang ngaku kan? Oleh sebab itu maka tidak ada solusi lain menjaga anak ini selain daripada pondok pesantren. Masjid bagus, sudah ramai berjamaah. Saya enggak cerita, di mana-mana saya kalau ceramah ceritanya sholat berjamaah. Marilah sholat berjamaah, marilah sholat berjamaah. Tapi di desa kota baru saya enggak perlu cerita sholat berjamaah. Mubazir. Karena di desa kota baru, coba lihat, melimpah ruah. Begini jamaahnya ramai. Di dalam masjid kosong. Artinya apa? Masyarakat desa kota baru memang sholat berjamaah. Ini memang tiap malam seperti ini. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik. Itu sudah ngelakson 2 kali. Ibu bapak sudah nunggu di mobil. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masjidnya sudah bagus, orang sholat berjamaah wis akeh. Tapi anak kita keluar dari masjid bisa keluyuran kemana-mana. Tidak ada jalan lain menyelamatkan kepalanya, perutnya. Kenapa Ustaz nyebut kepala sama perut? Kalau laki-laki benjolnya di kepala, kalau perempuan bisa juga di kepala. Oleh sebab itu maka kita jaga anak-anak ini. Bentengnya adalah pondok pesantren. Ibu anaknya di mana? Lirboyo. Bapak anaknya di mana? Tepu Irang. Ibu bapaknya di mana? Anaknya sedang sekolah, Pak Ustadz. Di mana? Di Munawir Krapya. Anaknya di mana? Di Tambak Beras. Mantap, tapi jauh. Tiket pesawat piro? Ongkosnya mahal, berpisah jauh dengan anak. ibu-ibu menyerahkan anaknya ke pesantren, pulang dari pesantren matanya bengkak sebesar bakso, nangis. Oh, datang suaminya marah, jangan nangis, jangan nangis. Lebih baik kita menyerahkan anak sekarang ke pesantren, lebih baik nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Lebih baik nangis sekarang daripada dia nangis 20 tahun lagi karena dia sudah menjadi pezina. Lebih baik nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi karena dia jadi pelakor, pengganggu laki orang. Daripada dia jadi senior, senang istri orang. Lebih baik nangis sekarang. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak saya ngasih tahu istri saya diam, dia enggak nangis lagi. Terus saya yang nangis Pak Ustaz. Ternyata kami yang laki-laki ini nampaknya saja keras, tegar, tapi di balik yang keras hatinya lembut luar biasa. Betul? Oleh sebab itu maka Bapak Ibu yang tidak bisa menyekolahkan anaknya jauh, yang sudah menyekolahkan anaknya ke Gontor, ke Tebu Ireng, ke Lirboyo, ke Munawir Krapyak, bagus. Tapi yang belum bisa, maka kita bangunlah pesantren. Saya tidak mau diundang bangun pesantren. Ustaz Somad, silakan datang ke kampung kami, ada acara pembangunan pesantren. Nanti Ustaz Somad akan kami minta meletakkan batu pertama. Saya enggak mau. Saya trauma. Karena banyak yang saya letakkan batu pertama sekaligus batu terakhir. Peletakan batu pertama oleh Al-Mukarram Ustaz Wasol. Sampai sekarang enggak berdiri-berdiri. Makanya kalau ada yang ngundang, apa acaranya? Saya tanya dulu, acaranya di pesantren. Sudah ada pesantrennya? Sudah Pak Ustaz. Mana pesantrennya? Alhamdulillah. Tapi kan enggak cukup hanya sekedar kelas. Dia harus ada asrama, dia harus ada musholla, tempat belajar anak-anak perempuan baca kitab, belawan dari kitab Ajrumiyah, habis itu Meriti, habis itu Kawakib Meriti, habis itu baru Audhahul Masalik, habis itu baru Sarah Ibnu Aqil, barulah dia bisa membaca kitab. Maka belajar. Dulu ada Imam Masjidil Haram, langsung dari Makkah Al-Mukarramah, Imam Masjidil Haram namanya Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib punya murid dari Jombang, belajar ke Makkah, dari Jombang ke Makkah 9000 km. Kalau enggak percaya hitung sendiri. Bapak Ibu yang orang Jombang, Jombang itu di Jawa Timur. Dari Jombang terbang dia ke Makkah. Oh, bukan terbang, karena waktu itu belum ada pesawat terbang. Naik kapal laut dari Surabaya, arek-arek Surabaya. Dari Surabaya naik kapal laut 1 bulan lebih sampai ke Makkah. Belajar di Makkah, belajar di Makkah, belajar di Makkah. Belajar kepada Syekh Mahfud At-Tirmizi, belajar kepada Syekh Ahmad Khatib, belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, belajar kepada Syekh Salat Darar As-Samarani, belajar kepada tuan-tuan guru di Makkah. Pulang ke Jombang, mendirikan pesantren namanya Tebu Ireng, mendirikan ormas itulah namanya Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama didirikan oleh ulama. Belajarnya di mana? Di Makkah. Sanadnya jelas. Dari mana? Dari Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim belajarnya ke mana? Kalau belajar tafsirnya sama Kiai Haji Mahfud, Kiai Tafsir Mahfud, namanya Tafsir Marah Labid, Fikas fi ma'anil Qur'anil Majid. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, makamnya di Ma'la, Makkah Al-Mukarramah. Belajar fikihnya sama siapa? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram. Belajar hadisnya sama siapa? Syekh Mahfud At-Tirmizi, kitabnya dicetak di Darul Fikri Beirut, Lebanon. Lalu pulang mendirikan ormas, belajar ke guru, gurunya belajar ke guru, gurunya belajar ke guru, gurunya belajar ke guru, sampai kepada Imam Bukhari. Saya punya kitabnya di rumah, namanya Irsyadus Sari Majmu' Mu'allafat Mbah Hasyim Asy'ari. Dia belajar hadis dari siapa? Dari Syekh Mahfud Termasi. Sampai sanadnya kemana? Ke Imam Bukhari. Imam Bukhari dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas belajar kepada siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajar itu berguru sama kiai. Sekarang orang belajar, sampean belajar sama siapa? Langsung Nabi. Loh, kok iso? Saya Nabi. Tapi Nabi sudah lama meninggal. Antara Nabi sama kamu, saya Google Nabi. Ya ora iso. Makanya sesat dan menyesatkan. Man la syaikha lahu, sapa sing ora duwe guru, fa syaitanu syaikhuhu. Gurunya adalah setan. Sapa sing ora duwe kiai, maka kiainya adalah setan. Kiai sampean sapa? Kiai sai. Saya apa? Setan. Na'udzubillah. Oleh sebab itu berguru. Datang anak-anak kita ke pesantren, sekarang dia tidak berguru. Beli laptop, beli kartu Telkomsel, masuk ke kamar, berguru www.google.com. Iya, kalau ketemu Ustaz Soman, kalau ketemu Ustaz Ahmad, Ahmad Musadek. Na'udzubillah. Ahmad Musadek mengaku Nabi yang ke-26. Ada lagi Nabi perempuan, Dharma Wanita. Jenenge siapa? Lia Eden. Kepolisian yang paling hebat di dunia adalah Kepolisian Republik Indonesia. Bisa menangkap 3 Nabi dalam setahun. Lia Eden, Ahmad Musadek, Cecep. Mohon maaf Cecep kalau ada namanya sama. Ditangkap. Yang satu ngaku Jibril. Aku adalah Jibril. Yang satu ngaku Nabi. Aku adalah Nabi. Nabi dapat wahyu dari Jibril. Jibril bawa wahyu ke Nabi. Polisinya cerdas. Jibril sama Nabi ditangkap dua-dua. Dikomprontir, tanya. Jibril, ya, pernah bawa wahyu ke Nabi? Enggak. Nabi juga ditanya. Nabi, pernah dapat wahyu dari Jibril? Enggak. Tangkap. Masuk, jebloskan ke penjara. Jangan sampai anak-anak kita sesat nyasar gara-gara ini. Oleh sebab itu, pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren bisa tegak berdiri dari mana ini batu batanya? Dari mana? Masya Allah, tiangnya hijau, dindingnya hijau. Nampaknya masyarakat Kota Baru suka yang hijau-hijau. Ini juga masjidnya warna hijau. Kenapa hijau? Tentara juga pakai baju hijau. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka warna. Dari mana Bapak Ibu tahu suka Nabi suka warna hijau? Nabi pakai sorban, sorbannya warna hijau. Namanya Burdatun Khadrah, penghuni surga. Pakaiannya sundusin khadri wa istabarak. Orang yang di surga pakaiannya sutra berwarna hijau. Masjid Nabawi ada Taman Raudhah, karpetnya warna hijau. Ah, hijau. Kubahnya, kubah makam Nabi warna hijau. Mata, kalau mau jaga mata bagus, tahan banyak-banyak ngelihat warna hijau. Tapi jangan dipandang yang pakai jilbab hijau. Itu bini orang. Oh, jadi hijau ya, hebatnya. Sampai atap pun warna hijau. Semua hijau. Tapi kalau nyumbang pakai warna merah. Jangan pakai hijau. Hijau 20 ribu. Bapak Ibu, kita sekarang harus cerdas. Cerdas itu bahasa Inggrisnya smart. Makanya ada HP cerdas. HP cerdas bahasa Inggrisnya smartphone. Jangan sampai HP-nya cerdas, orangnya bongak. HP cerdas. Tadi malam saya di Jakarta. Saya buka HP saya, Anda sedang di Jakarta. Saya pulang ke Pekanbaru, dia bilang HP saya iPhone. Saya keluarkan satu lagi. Tulis, Anda sudah sampai di Pekanbaru. Dia tahu saya berada di mana. Saya pergi ke Kuala Lumpur, Anda sedang berada di Kuala Lumpur. Saya pergi ke Brunei Darussalam, Anda sedang di Brunei Darussalam. Sekarang jam sekian. Dia tahu. Beramal juga mesti cerdas. Ibu-ibu masih baca Yasin? Masih, alhamdulillah. Baca Yasin, baca Yasin, baca Yasin, baca Yasin. Setelah meninggal dunia, putus. Enggak ada orang mati baca Yasin. Kalau ada orang mati baca Yasin, kabeh kabur. Lari semuanya. Bapak masih sholat duha? Alhamdulillah. Tapi kalau bapak solat duha, solat duha, solat duha, setelah meninggal dunia berhenti, tak ada orang mati solat duha. Kalau ada orang mati jam 9 tegak solat duha, lari satu kampung. Tapi ada amal yang enggak putus walaupun kita mati. Solat duhanya enggak putus dan baca yasinnya enggak putus. Apa itu? Orang yang nyumbang tanah untuk pesantren, yang nyumbang batu kerikil, batu bata, yang nyumbang semen dan kaca, yang nyumbang pokoknya semualah. Maka ketika yang nyumbang ini meninggal, anak-anak tetap baca Quran di dalam, mengalir pahalanya. Ramai suara tawon di dalam. Wow, wow. Yang lokal ini baca. Ini lokal apa? Lokal apa? 5. Juz 5. Ora, Iqra 5. A bataba batata batasa basaba. Ini lokal apa? Ini lokal nahu. Kalamuna lafzun mufidun kasrakim ismun wafilun summa harfunil kalim. Mengapal mereka di dalam, mengalir pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Kebun sawit sejauh mata memandang tinggal. Ada orang mati bawa brondol? Ada. Kebun karet luas. Bapak kebun karetnya luas, Pak? Ya, enggak banyak lah, Pak Ustaz. Berapa banyak? Cukuplah untuk 70 keturunan. Tinggal ibu yang punya cincin emas, dapat duit sawit, beli cincin. Dapat gaji 13, beli cincin. Dapat lagi uang ini, beli cincin. Sampai 3 cincin. Kemana-mana jalan gini terus. Bo, di mana pesantren Darul Aman? Sana. Begitu mati, siapa yang ngambil? Meninggal ibu jam 9, jam 12 malam orang sudah tidur, suami ibu bangun. Kalau enggak percaya, coba pura-pura mati malam. Tahan napas. Nah, pas dia udah dekat-dekat, nah, udah agak pergi baru. Tapi hati-hati juga, ditahan keluar dari bawah. Cobalah. Nanti jam 12 malam datang dia mencopot. Nah, pas dia mau copot, baru ibu ngomong, urung mas. Tinggal semuanya. Makan. Ma'akal tafa'af naita. Yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang kau pakai lapuk. Baju koko lapuk, peci lapuk, sorban lapuk, kain lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan untuk Darul Aman, itulah yang akan kekal abadi sampai mati. Betul? Oleh sebab itu, kalau mau kekal abadi, bersedekahlah. Ini tidak cukup untuk sekedar lokal. Harus ada asrama, harus ada kantin, harus ada musola, harus ada wakaf tanah. Bersedekah. Siapa yang mau bersedekah? Itu kotak apa tuh? Kotak sedekah? Bagus. Cuma satu kotak, orang sebanyak ini. Mana cukup? Tak disiapkan kotak dari tadi? Mana kotak? Keluarkan. Bapak polisi dengan kawan-kawan dari Banser, tolong hitung. Kotak yang disebar 20, pulang mesti 20. Kalau perlu satu kotak dikawal satu Banser. Karena beberapa tempat pernah dikeluarkan 20, yang balik cuma 5. Apalagi banyak tempat-tempat gelap. Ini Ustaz Su'uzon. Saya bukan Su'uzon. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ibu-ibu, sing ingin melu nang surga melepu, keluarkanlah duitnya. Ini ada orang sekarang nyumbang 5.000 perak. 5.000 itu kalau di pasar bawah WC. Buang air besar 3.000, buang air kecil 2.000. 5.000. Ada yang masuk WC dia bayar 2.000. Penjaga WC-nya marah. Kenapa 2.000? Buang air kecil, bohong. Diam-diam buang air besar tadi kan? Orang yang nyumbang 5.000 masuk surga. Cuman surganya dekat WC. Sawitnya banyak, tapi orang yang susah tentulah sama seperti gajah. Seekor gajah akan mengeluarkan, membawa sebatang kayu balak. tapi seekor semut akan mengeluarkan sebutir gula. Ora apa-apa, setitik-setitik ora apa, sing penting ikhlas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, sebesar biji sawi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz Somad ini cuma pandai ceramah aja nih, nyumbang, nyumbang. Dia sendiri enggak nyumbang. Ustaz kok enggak nyumbang? Lupa bawa dompet. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullu mri'in tahtazil li sadaqatihi, setiap orang akan bernaung di bawah sedekah. Saya alhamdulillah yang tempat bernaung saya tenda warna-warni cantik seperti pelangi, merah, kuning, hijau dan biru. Tapi bapak enggak ada tempat bernaungnya. Andai hujan turun, andai siang panas terik, nasib baik malam ini malam tidak ada hujan. Tapi nanti di akhirat, di mana tempat bernaung panas terik, sejengkal matahari dari ubun-ubun. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke otak kepala. Tapi ada orang yang tetap dapat naungan, naungannya adalah sedekah. Jadi kalau ada malam ini orang yang bersedekah 100 juta, saya sedekah 100 juta untuk Darul Aman, nanti di akhirat naungannya tebal seperti flyover Jalan Sudirman, 1 meter mescor semen. Itu cor seperti itu 100 juta. Kalau ada yang nyumbang 10 juta, Sunda Plafon. Yang nyumbang 1 juta, semen. Yang 500 ribu, triplek. Yang 10 ribu, Riau Pos 2 lembar. Yang 2 ribu, koran MX. Jadi nanti kalau kita bangun dari kubur di padang mahsyar, idza sama'u fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibu intasarat, planet-planet bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, wa idzal qubur bu'thirat, semua yang dikubur bangkit, bangkit dari kubur. Nanti kalau ibu bangkit dari kubur, ngelihat ke sebelah ada orang bawa koran, ada yang 5 ribu. Oh, sampean sing waktu sumbangan Ustaz Somad ceramah 5 ewum kan? Ayo. Nyesal enggak? Nyesal. Apa gunanya penyesalan tak bermakna? Oleh sebab itu sin sekaranglah masanya. Tapi saya tidak mau suuzon. Kalau saya ngelihat ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ketika kotak lewat dia diam saja, saya tidak mengatakan dia pelit. Saya mengatakan mungkin dia tidak mau ngasih uang cash karena dia langsung pakai cek. Bapak enggak ngasih uang. Kampungan. Masa pakai masuk, oh masuk surga pakai ini. Terus saya pakai gesek biasa. Transfer banking. Berapa nomor rekening? Nah, makanya dituliskan nanti acara. Acara tabligh akbar buat nomor rekening Pesantren Darul Aman Al-Fatah. Darul rumah, aman, aman. Al-Fatah terbuka. Terbuka pintu hati anak-anak sekolah di sini seperti dibukakannya pintu hati Nabi Muhammad dan para kiai ulama wali-wali soleh. Amin ya rabbal alamin. Dari gaya bapak pembawa kotak nampak isinya kosong sebelah tangannya. Tapi kalau banyak, iyalah Pak Ustaz, ini kan duitnya duit kertas bukan duit receh. Iya, yang baik-baik insyaallah nanti digabungkan semua, mungkin tidak bisa dihitung malam ini, nanti dihitung, diumumkan di masjid. Hasil perolehan tadi malam sebanyak, pokoknya entahlah, wakil. Kalau sebegini ruam kepala ramainya, masya Allah, tabarakallah, berdirilah hendaknya 1, 2, 3 lokal insya Allah. Amin. Nanti masuk surga itu ternyata tidak sendiri. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, orang masuk surga bergerombol berjamaah. Masuk surga tidak sendiri tapi berjamaah, dipanggil oleh malaikat. Peserta masuk surga gelombang yang ke-125, rombongan pesantren Darul Aman. Sing mlebu pertama kiai, habis kiai ibu nyai, habis itu santri-santri, kepala sekolah, security, semua masuk. Tiba-tiba pas di barisan belakang ada Ustaz Somai. Malaikat nanya, sampean dari pesantren Darul Aman Al-Fatah? Ora. Loh, kok melebu nang kene? Pernah ceramah satu kali, melebu. Siapa saja yang ikut rombongan pesantren Darul Aman Al-Fatah, maka dia sudah menggabungkan diri dengan kelompok orang-orang soleh, maka insya Allah masuk surga. Amin. Tapi tetap sholat subuh. Jangan gara-gara bilang masuk surga, besok tak sholat subuh. Ditanya sama bapaknya, sampean ora sholat subuh? Wis melebu pak. Melebu kemana? Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu ini mesti kita jaga ke depan. Sekarang banyak orang menyalah-nyalahkan amalan-amalan kita yang sudah dilaksanakan turun-temurun dari nenek moyang kita. Tapi yang salah kita juga, ketika ditanya kita enggak tahu dalilnya, karena kita mengamalkan dulu ikut saja tanpa pernah tahu dalil. Coba kalau anak-anak kita di pesantren belajar Darul Aman Al-Fatah, dia tahu dalilnya. Sekarang orang baca Yasin dikatakan bid'ah. Bapak ibu di pesantren Darul Aman, anak-anaknya baca, tapi bapak ibunya di desa Kota Baru, ibu-ibu masih ada wirid Yasin? Hari apa bu? Hari Kamis. Ada yang bilang Jumat, ada yang bilang Jumat, ada yang bilang hari Kamis. Bagus dua-duanya. Membaca Yasin ini bagus. Kenapa baca Yasin bagus? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan Yasin pada perkara yang sulit, kalau dibacakan Yasin pada perkara yang susah, illa yassarahullah, maka Allah memudahkannya. Yang belum punya anak, nanti malam baca surat Yasin. Habis surat Yasin baca doa, ya Allah, bibarokati surat Yasin, mudahkanlah aku urusan punya anak. Yang belum menikah baca surat Yasin, ya Allah, bibarakati surat Yasin, aku bertawassul dengan kemuliaan surat Yasin, maka mudahkanlah urusan pernikahan. Makanya kalau ada orang mau meninggal dunia, dibacakan surat ya Yasin. Ibu dari dulu baca Yasin. Suaminya nanya, kamu sudah sampai juz berapa? Yasin. Kita dari awal nikah sampai sekarang Yasin aja. Kok baca Yasin? Persiapan untukmu mas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tiga anak dokter terbaring bapak di ruang ICU rumah sakit, setengah judul lagunya setengah napasku pergi, sudah mau sakaratul maut. Tiga anak dokter cuman bisa melihat saja. Anak yang pertama hanya menengok dengan air mata berurai sedih. Anak yang kedua melihat orang tua macam menengok kucing. Anak yang ketiga bingung mau apa, keluarkan HP, dipotonya bapaknya. Habis itu update status, ayahku sakit keras, bagi yang kasihan tolong like and share. Kawan-kawannya mendoakan, amin, amin, amin, amin. Satu pun tak ada yang menjenguk, menjenguk lewat wall Facebook saja. Rusak sudah. Bayangkan kalau anaknya tamat dari pesantren Darul Aman, dia tahu ini ayahku mau sakaratul maut, pasti dia akan bacakan bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Betapa senangnya hati kita ketika menjenguk orang sakit di rumah sakit, sayup-sayup terdengar suara baca Quran dari kamar. Ketika mendekati kamar kita pun dengar baca Quran, masya Allah. Begitu pintu kamar dibuka, rupanya HP Samsung. Anak sudah tidak baca Yasin. Ada bapaknya ibunya baca Yasin, tapi bacanya cuma ujung-ujungnya aja. Turja'un fayakun. Kalaupun baca ujung-ujung, ada yang enggak bersuara sama sekali. Yasin apa kok? Yasin silent. Yasin lip sync. Na'udzubillah. bacalah Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Sayang sama anak, anak belum tentu bisa nolong. Sayang sama suami, suami belum tentu bisa nolong. Sayang sama istri, istri belum tentu bisa nolong. Yauma yafirrul mar'u min akhih, saudara kandung tidak bisa menolong. Wa ummihi wa abihi, ibu kandung tidak bisa menolong anak, bapak kandung tidak bisa menolong anak. Wa sahibatihi wa banihi, istri tidak bisa menolong suami, suami tak bisa membantu istri. Wa bani, anak-anak tidak bisa ditolong. Buah hati belayan jiwa tidak bisa dibantu. Siapa yang bisa menolong? Al-Quran yang bisa menolong. Di mana anak-anak baca Quran? Nih, Darul Aman. Ramai kita sekarang. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling mulia? Apakah bapak polisi? Apakah bapak tentara? Apakah bapak kades? Apakah bapak camat? Khairukum, yang paling mulia di antara kalian semua, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, guru yang mengajar Al-Quran. Guru fisika dibayar mahal, guru kimia digaji mahal, guru matematika diangkat PNS, guru hebat, guru mengaji digaji 300 ribu sebulan, gajian 3 bulan sekali, itu pun disunat masal. Katanya Islam, katanya mau masuk surga, katanya anak mau jadi anak soleh, doa tiap malam, Rabbi habli minas solehin. Gimana anakmu soleh? Muliakan ulama, muliakan kiai, muliakan. Bagaimana cara memuliakannya? Nih, besok datang kemari, tanya Pak Kiai. Pak Kiai, apa yang perlu ini? Apa yang perlu? Tolong tuliskan. Semen berapa sak? Besi berapa? Kerikil berapa? Batu bata berapa? Kamu mau bantu? Enggak, mau nengok aja. Bantulah. Setelah mereka tamat nanti 6 tahun, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, setelah tamat terserah dia mau jadi apa. Yang penting basicnya agama. 5 ada di kepalanya. Quran, hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, akidah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali, tarekatnya Naqsabandiyah, Syaziliyah, Qadiriyah. Dia tahu cara berzikir. Jangan sampai dia sesat, tidak tahu jalan. Oleh sebab itu, belajar sifat 20. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamihi wa binafsi, qiyamuhu binafsi, wahdaniya, qudrat, iradat, sama, basar, kalam. Di mana dia belajar? Di lokal ini dia akan belajar. Inilah yang akan menyelamatkan anak-anak kita dari komunis, menyelamatkan dari sekuler, menyelamatkan dari liberal, menyelamatkan dari kafir, menyelamatkan dari macam-macam. Karena kalau tidak, tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah dia tamat pesantren Darul Aman, terserah dia mau ikut apa. Kamu mau sekolah? Saya enggak mau kuliah, Pak. Terus, saya maunya masuk jadi Akabri. Silakan, tes Akabri. Lulus dia pulang jadi tentara. Semua orang takut. Kamu mana? Saya mau jadi polisi, Pak. Tamatlah mereka. Yang satu jadi Akabri, yang satu jadi polisi, yang satu jadi tentara. Pulang mereka, maka akan naik derajat harkat martabat orang tua di masa akan datang. Amin. Polisi sama tentara enggak perlu ceramah. Polisi sama tentara enggak perlu ngomong. Diam aja. Saya ngomong khutbah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, takutlah pada Allah. Jamaahnya tidur. Anak-anak di belakang masjid ribut. Saya khutbah di tengah masjid, anak-anak di belakang masjid ketawa sih. Kiki. Begitu ada polisi sama tentara masuk sholat, Allahu Akbar, pucat anak-anak. Takut mereka. Mereka takut nengok pistol besi. Padahal pelurunya enggak ada. Ini mereka takut. Begitulah agama ini akan dihormati kalau anak-anak kita punya kekuasaan di masa akan datang. Mudah-mudahan anak-anak bapak ibu selamat semuanya, insyaallah. Amin. Anak saya selamat juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini kalau tidak kita jaga, anak-anak yang penting 6 tahun itu yang penting. Sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun. Ibtidaiyahnya, oke, ibtidaiyah memang kita selamatkan. Ini yang paling genting ini. Yang paling genting 6 tahun ini. 3 tahun sanawiyah SMP, 3 tahun aliyah. Kalau sudah selamat, insyaallah. Pohon kecil mesti dikasih pot. Pohon kecil mesti pakai pot. Karena dia belum kuat. Kalau langsung diletakkan dia mati. Tapi kalau pohon besar enggak perlu pakai pot itu dia. Pohon kecil ini yang perlu dikasih pot. Potnya inilah pesantren 6 tahun ini. 6 tahun ini dia dijaga. Karena semua akan menyerang. Ada yang mau menyerang akarnya. Habis akarnya mati. Ada yang mau menyerang batangnya. Ada yang mau menyerang daunnya. Yang paling rentan pucuknya. Ulat pemakan pucuk. Pucuk, pucuk, pucuk. Setelah dia kuat, terserah. Nah, kamu digembleng sama Pak Kiai di pesantren Darul Aman. Supaya engkau aman. Aman otakmu. Aman matamu. Aman telingamu. Aman kepalamu. Aman hatimu. Aman jantungmu. Aman badanmu. Aman kau dari rokok. Aman kau dari narkoba. Aman kau dari zina. Aman kau dari yang macam-macam. Setelah engkau kuat seperti pohon, silakan kau terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang. Kau tahu di mana letak sarang. Maka anak-anak pun akan selamat. Benteng terakhir pertahanan umat Islam Indonesia adalah pondok pesantren. Ulama-ulama, Nahdlatul Ulama berkeliaran melawan Belanda dan Jepang. Syiar jihad berkumandang dari gerakan takbir mereka. Itu yang membuat Belanda lari pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang. Kita merdeka kapan? 17 Agustus. 17 Agustus itu hari apa? Hari Jumat. Tanggal berapa? Tanggal 21 Ramadan. Hari Jumat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bung Karno mengangkat tangan berdoa 17 Agustus dalam keadaan berpuasa. Bung Hatta berpuasa. Orang-orang lapar. Kita sekarang baru saja bulan Syawal, bulan kemarin Ramadan. Orang-orang lapar yang membuat negeri ini merdeka. Mereka berteriak, apa teriak mereka? Allahu Akbar. Mereka berteriak, Bung Towo berteriak di Surabaya, lautan api, Allahu Akbar. Itu yang membuat beran Belanda itu lari pontang-panting. Orang-orang lapar itu kalau berteriak, teriaknya garang. Kalau orang kenyang, Allahu Akbar. Mana takut Belanda? Oleh sebab itu maka menjadi anak pesantren bukan sarang teroris. Pesantren bukan sarang radikal. Pesantren dididik menjadi orang berprinsip. Lahirnya la ilaha illallah, matinya pun la ilaha illallah.